Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna fi hadha syahril karim ala siyami wal qiyam. Wahsurna yawmal qiyamati ma'azumratis sa'imin. Allahumma ya rabbana urzukna التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami cintai, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dengan kitab Is'afi Ahlil Imani Iwadha'ifi Syahri Ramadan, yang kita sudah sampai kepada hadis yang kelima tentang keutamaan Ramadan. Tentang keutamaan puasa Ramadan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ila angkol. Sampailah kepada apa yang beliau sampaikan. Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man soma Ramadana, barang bersiapa berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan mengetahui batasan-batasannya, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang membatalkan rukun-rukun lahirnya, mana yang menjadikan sebab pahalanya terhapus. Mengetahui batasan-batasannya, mengetahui aturan-aturan berpuasa. Wa tahaffadha, kemudian menjaga, bima yambahi lahu ayat tahaffad, kemudian menjaga Ramadan itu dari hal yang semestinya dijauhkan, keharaman, bahkan kemakruhan. Artinya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan benar-benar serius, menjalankan puasa sesuai dengan aturan-aturan, syarat rukunnya dipenuhi, kemudian hal-hal yang menjadikan sebab pahalanya juga, pahalanya hilang juga dihindari, seperti menggunjing, seperti bersumpah palsu dan seterusnya. Jika dia sudah bisa menjaga yang sedemikian itu, kafara ma qablahu, maka Allah akan menghapus dosanya yang masa lalu. Sudah kita jelaskan masalah Allah menghapus dosa, ini adalah kemurahan Allah Maha Pengampun, menjadikan ibadah-ibadah itu asalkan kita serius, maka ibadah itu menjadikan sebab rontoknya dosa-dosa kita. Rawahu Ibnu Hibban, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Wal Baihaqi juga, dan juga Imam Baihaqi. Kemudian hadis selanjutnya, ini hadis yang sangat panjang dari Sayyidina Salman Al-Farisi, panjang, masyhur. Cuman memang hadis ini tidak sepakati tentang kesahihannya, seperti hadis-hadis yang lainnya, sedikit sekali hadis yang disepakati tentang kesahihannya. Akan tapi cukuplah jika ada satu seorang muhaddis atau dua yang menganggap hadis ini adalah sah dari baginda Nabi. Bahkan kalau kita kembali kepada kitab Sahih Bukhari pun ternyata ada muhaddis yang lain yang menganggap ada satu dua hadis, beberapa hadis dianggap tidak sah menurut dia. Dan begitulah di dalam mentashih hadis itu memang ijtihad para ahli hadis di dalam mengetahui rijal, di dalam mengetahui perawi-perawinya. Termasuk hadis ini yang diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi. Ini hadis ini sebagian mengatakan hadis ini adalah hadis lemah. Dan penilaian para hadis ini yang mengatakan hadis ini lemah karena di dalam perawi hadis ini ada satu orang yang mereka anggap menjadi sebab hadisnya itu tidak diterima, yaitu yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Karena orang inilah maka hadis ini dinilai lemah oleh sebagian. Akan tapi orang yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jud'an itu sendiri, tidak semua ahli hadis menganggap dia adalah orang lemah. Seperti Imam At-Tirmidzi mengatakan dia adalah soduk, orang yang sangat bisa dipercaya. Bahkan beliau menggolongkan beliau di antara perawi-perawi yang bisa diterima. Dan masih banyak, ada Imam Al-Haythami juga menganggap hadis yang dibawa oleh Ali ibn Zaid ibn Jud'an adalah hadis yang hasan. Artinya, jika Anda mendengar ada orang menganggap hadis ini adalah lemah, biarkan mereka yang menganggap lemah. Akan tapi kita akan bersama orang yang menganggap hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai. Yang menganggap hadis ini adalah hasan atau menganggap hadis ini adalah sahih. Jadi, biasa dalam penilaian hadis ini ada sebagian yang mengatakan hadis ini lemah, sebagian lagi menganggap hadis ini adalah sahih. Baik, hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur sekali. Dan hampir setiap Ramadan kita mendengar hadis ini, maka mari kita ikut sebagian para imam seperti Imam At-Tirmidzi yang menganggap Ali ibn Zaid ibn Jud'an adalah bukan orang yang harus dibuang hadisnya. Hadis ini daripada Salman Al-Farisi, beliau berkata, qala, beliau bercerita Sayyidina Salman Al-Farisi, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Nabi berkhotbah untuk kita, untuk kami, pada hari akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Qala, dalam khotbah itu Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun 'azimun mubarakun. Qad adallakum, telah mendekat, telah dekat kedatangan bulan agung kepadamu, bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan, karena ini di akhir bulan Sya'ban. Telah dekat kedatangan bulan agung yang penuh berkah, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahrin, bulan yang lebih bagus daripada 1000 bulan, yang disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya siapapun yang beribadah di malam itu, maka ibadahnya ini lebih bagus daripada ibadah yang dijajar 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun kali umur Anda menemukan Lailatul Qadar. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridoh, di bulan itu Allah menjadikan puasanya wajib. Dan kita tahu kutiba alaikumus siyam dalam Al-Quran disebutkan telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan menghidupkan malamnya adalah sunnah, tatawu sehingga kita pun melaksanakan sholat terawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan satu amalan kebaikan yang sunnah, kaman adda faridatan fima siwahu, seperti melakukan satu hal yang fardu di hari-hari selain bulan Ramadan. Perbandingan antara sunnah dengan fardu ini adalah perbandingan yang tidak bisa dikira-kira. Perbandingan antara sunnah dengan fardu adalah perbandingan yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Sebab fardu adalah pahalanya sangat besar. Kalau kita mengetahui pahala-pahala sunnah, sunnah-sunnah, maka yang namanya fardu sungguh sangat jauh. Bukan untuk dibandingkan antara fardu dengan sunnah. Maka banyak orang tertipu. Dia lebih gemar dengan yang sunnah tapi lupa yang fardu. Berarti karena tidak mengertinya tentang keutamaan fardu. Bermacam-macam, mulai dari ibadah-ibadah puasa, buru-buru mengamalkan sunnah tapi utang yang fardu belum dibayar. Banyak tertipu dengan hawa nafsunya. Zakat belum dibayar tapi dia senang sedekah. Sebanyak apapun sedekah yang kita bayarkan, tidak ada apa-apanya dibanding zakat yang dibayar. Maka tolong peduli urusan zakatmu sebelum bersedekah. Sama bayar utang adalah wajib, tapi alangkah banyaknya orang sedang sedekah tapi utangnya belum dipenuhi. Bahkan tertipu dengan seruan, kalau kamu punya utang lalu kamu sedekah, nanti utangmu kebayar. Kalah. Bayar utangmu dulu baru akan ditolong oleh Allah. Karena membayar utang adalah wajib, sedekah adalah sunnah. Bahkan sedekah sunnahmu, sementara kamu punya utang yang wajib dan sudah jatuh tempo, maka sedekah sunnah menjadi haram. Dan semuanya harus ada ilmunya. Ilmu sedekah, ilmu berbuat baik. Kalau kita punya hutang jatuh tempo, lah kok kita bersedekah? Kalau utang belum jatuh tempo, boleh kita bersedekah. Tapi kalau sudah utang jatuh tempo, utangnya tidak kita bayar, tapi kita lebih senang sedekah, maka sepertinya dia ibadah, tapi sesungguhnya dia telah bermaksiat. Coba Anda saja, enggak usah jauh-jauh. Ada orang punya utang kepada Anda, enggak usah banyak-banyak deh, 500 ribu aja deh, apalagi yang pakai jutaan. Hari ini seharusnya dibayar. Ternyata orang yang punya hutang kepada Anda tidak bayar 500 ribu hari ini. Meminta maaf juga tidak. Tak taunya Anda tahu, dia sedekah 500 ribu ke pesantren Al-Bahjah. Apa komentar hati Anda? Ini punya hutang kepada aku tidak dibayar. Sedekah-sedekah model apa sedekahnya? Coba. Semuanya harus dengan ilmu. Kalau tidak akan jatuh kepada maksiat. Kecuali utangnya itu belum jatuh tempo. Misalnya nanti utangnya harus dibayar nanti setelah Syawal. Syawal masih lama dan saya punya gambaran Syawal nanti ada duit. Saya sedekah hari ini boleh? Karena belum jatuh tempo. Termasuk ibu-ibu yang punya utang puasa itu, jangan gemar melakukan sunnah sementara fardumu belum dibayar. Padahal kalau punya ilmu, bayar fardumu di hari sunnah, maka Anda mendapatkan pahala fardu dan sunnah sekaligus. 6 Syawal misalnya, rindu Anda untuk puasa 6 Syawal, Anda punya utang 6 hari. Jangan Anda berpuasa 6 Syawal terlebih dahulu, tapi bayarlah utangmu yang 6 hari itu, paskan di bulan Syawal, maka dengan niat fardu saja, jangan digabung dengan niat sunnah. Maka selagi Anda puasa fardu di hari Syawal tadi, maka fardu Anda kebayar, plus tiba-tiba Anda dapat bonus, pahala sunnahnya pun sudah Anda dapat. Itu pun dengan ilmu juga. dengan ilmu. Biasanya bertanya, bolehkah Buya saya puasa sunnah dulu, kemudian utang saya bayar nanti? Karena masanya masih panjang, Ramadan yang akan datang masih panjang waktunya, ya boleh-boleh saja. Cuman Anda telah meninggalkan sesuatu yang besar, fardunya mestinya didahulukan dalam hal ini. Fardunya didahulukan. Yang tidak boleh adalah Ramadan kurang 6 hari, Ramadan kurang 6 hari, Anda punya utang puasa 6 hari. Tak taunya Anda puasa sunnah, enggak boleh, enggak sah dan haram. Ramadannya kurang 6 hari, utang Anda 6 hari. Berarti kan pas. Tak taunya puasa sunnah, yo haram. Karena apa? Mesti Anda bayar utang. Tapi kalau awal Syawal kan tidak, masih ada masa. Boleh, tapi keutamaannya tidak seperti itu. Bayar dulu wajibmu. Dan jika Anda membayar wajib di hari sunnah, Anda mendapatkan pahala wajib, jelas. Plus sunnah pun akan diberikan oleh Allah. Yang mengkodok puasa, membayar puasa hutang ibu-ibu, kok dipaskan hari Senin, tapi niatnya membayar utang, maka ibu ini mendapatkan pahala puasa mengkodok tadi, plus pahala hari Senin pun diberikan. Allah Maha Kasih. Semuanya dengan ilmu akan beres. Khususnya tadi kali kita sebut Ramadan, sedekah, puasa, ini yang sering terjadi. Dan betul pengakuan orang kaya sama orang yang punya utang. Benar Bu ya, untuk sedekah sunnah itu kok mudah, tapi giliran saya ngurus utang saya kok berat. Ya itulah setannya. Makanya jangan dituruti setan. Yang punya kewajiban zakat ngomong, kalau saya ngitung zakat tuh malesnya luar biasa, tapi kalau ada orang minta sedekah saya beral-beral. Iya, itu setan yang mengajakmu berbuat baik. Ini harus paham. Makanya semua dengan ilmu. Ini adalah yang harus disampaikan. Ini tidak ada hubungannya dengan misalnya ada orang yang menyeru sedekahlah, itu tidak ada urusannya. Hanya yang jelas Anda sudah punya ilmu saat ini. Ada orang menyeru sedekahlah, kalau Anda punya masalah, punya utang banyak, nanti sedekahlah Anda, nanti akan dibayar oleh Allah hutangmu. Nah, ini maksiat. Dan maksiat sudah. Tayangkan ulama dari barat dan timur yang ulama yang sesungguhnya itu maksiat. Baik. Jadi ini adalah ilmunya. Kemudian kalau kita melakukan satu yang sunnah seperti melakukan yang fardu, Allah. Fardu itu pahalanya besar sekali. Waman adda faridatan fihi, yang melaksanakan fardu di bulan Ramadan, salat fardu kita ya, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu, seperti orang yang melakukan 70 fardu di selain bulan Ramadan. Sholat Anda tadi asar itu berarti 70 kali seperti sholat asar di luar Ramadan. Arti memang Ramadan ini adalah diskon besar-besaran dari Allah. Amal sedikit Allah beri pahala yang banyak. Di sini ada juga kesalahpahaman juga berkenaan dengan zakat. Banyak orang membayar zakat di bulan Ramadan. Karena apa? Mendengar biar dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Biar mendapatkan pahala besar di bulan Ramadan, sehingga zakatnya ditumpahkan di bulan Ramadan. Dilihat dulu dong, kalau zakat ini mestinya dibayar, zakat ini mestinya dibayar bulan Rajab, maka bayarlah bulan Rajab, gak usah nunggu Ramadan. Sebab kalau menunggu Ramadan ini menunda, ini adalah termasuk pelanggaran, bukan hakmu, itu duitnya orang fakir dan miskin. Berikan di bulan Rajab. Tapi saya ingin bayar zakat saya di bulan Ramadan. Ah, kalau Anda ingin membayar zakat di bulan Ramadan, karena mungkin Ramadan ini pas momen tepat orang butuh, bukan bulan Rajab yang Anda undur di ke bulan Ramadan, berarti Anda menunda haknya orang lain. Lalu bagaimana? Ya, zakat yang tahun yang akan datang Anda ajukan seperti kita meminjami kepada orang fakir. Taqdimuz zakat qabla waqtih, mendahulukan zakat sebelum waktunya, itu boleh. Bukan Anda seenaknya menunda. Sementara orang sudah nunggu-nunggu. Orang fakir itu bulan Ramadan butuh, tapi bulan Rajab juga butuh. Ini kadang kita semuanya perlu ilmu. Jadi kalau memang zakat Anda semestinya di bulan Rajab, ya keluarkan di bulan Rajab. Enggak usah ditunda hanya karena ingin mendapatkan pahala ini. Enggak usah, karena di bulan Rajab yaitu pahala Anda luar biasa saat itu. Kalau ditunda malah bukan mendapatkan pahala berlipat, gara-gara wah saya bayar di Ramadan. Jadi kesalahpahaman ini juga banyak terjadi. Tapi yang perlu kita fahamkan saat ini adalah Anda saat ini di bulan Ramadan. Ayo tingkatkan, mumpung ada diskon besar-besaran dari Allah, bayar sedikit dapat banyak tuh. Ayo yang dulu sering sedekah, sekarang tambah gede sedekahnya. Silaturahmi tingkatkan semuanya, pokoknya bulan Ramadan bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu maksudnya. Bukan merubah ibadah lalu digiring ke Ramadan semuanya, ditunda ke Ramadan, tidak. Bayar utang juga Anda coba. Utangnya harus bayar di bulan Rajab. Utangnya 100 juta kepada Anda. Anda butuh. Tak tahu yang bayar utang apa? Ini saya bayar, ini kan wajib. Saya undur ke Ramadan saja. Anda marah. Sekarang Rajab enggak pakai Ramadan-Ramadanan. Kan begitu. Wajib. Ini makanya semuanya perlu ilmu. Dan beribadah tanpa ilmu ini macam-macam akibatnya. Bisa jadi maksiat kadang, bisa menjadi pahalanya tidak ada, bisa menjadi kurang pahalanya. Nah ini. Bisa menjadi maksiat kadang, bisa menjadi pahalanya berkurang, bisa menjadi pahalanya habis. Tidak dosa tapi pahala habis. Yang ketiga adalah pahalanya berkurang karena tidak ilmu. Baik, ini diantara yang juga sering terjadi, sehingga ada orang menunda zakatnya sampai dibayar ke Ramadan. Kalau Anda ingin membayar zakat di Ramadan karena mungkin Anda ingin sedekah plus zakat biar manfaatnya besar, mungkin banyak saudara fakir, tapi kalau dengan sedekah saya enggak cukup, saya gabung dengan zakat saya, tapi dia fakir, maka Anda ajukan zakat yang tahun akan datang. Tinggal nanti pada akhir tahun waktu pembayaran zakat, tinggal dihitung-hitung saja sudah dibayarkan. Tinggal kalau kurang ditambah, kalau lebih enggak boleh ditarik lagi dari orang fakir. Karena sudah dilepas. Baik, itu wa wasahru sabri. Ini adalah bulan kesabaran dan memang penuh kesabaran dan harus sabar. Yang enggak sabar enggak bisa kul, itu enggak bisa lolos berpuasa. Sabar. Bagaimana tidak sabar? Jam makan ditunda, jam minum ditunda. Hah? Sabar, harus sabar. Yang enggak sabar kunci kamar, neguk segelas, enggak ada yang tahu. Ya harus sabar betul. Wasabru thawabuhul jannatu. Adapun orang yang bersabar pahalanya surga. Dan juga bulan Ramadan syahrul muasat. Syahrul muasati, bulan untuk berbagi rasa. Sehingga di situ disunahkan kita untuk berikan takjil kepada orang lain. Termasuk himbauan untuk memperbanyak amal, akhirnya mau tidak mau yang mendengar berita itu dia akan sedekah, akan merasakan orang yang lain kebaikan orang yang dari saudara yang lainnya. Syahrul muasah, bulan untuk berbagi rasa. Dan hendaknya, dan memang tergugah orang untuk itu. Kalau di hari biasa saja mungkin kalau orang makan enak-enak sendiri, buat kolek-kolek sendiri, ya kan? buat agar-agar sendiri, buat sayur-sayur sendiri. Tapi coba kalau bulan Ramadan, selalu ingin nambah, barangkali bisa dikirim tetangga. Menjadi tradisi untuk kirim takjil, kirim makanan, kirim buah. Kemudian kesadaran orang kaya untuk membantu si fakir. Bulan wasahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi. Bulan ditambahkan rezeki. Bulan ditambahkan rezeki. Makanya berpeganglah dengan Ramadan, nanti akan dibuka rezeki Anda saat ini. Dibuka dari Ramadan. Yang semakin dekat dengan Allah, semakin serius beribadah, maka Allah tidak akan biarkan urusan dunianya. Yang serius dengan urusan akhirat di bulan Ramadan, maka itu yang akan dibuka rezekinya oleh Allah di luar Ramadan nanti. Maka bulan Ramadan ini bulan bercocok tanam, bulan untuk kita ini untuk invest. Seriuslah di bulan Ramadan, maka nanti di luar Ramadan Anda benar-benar mendapatkan gelar minal faizin yang beruntung. Tak tahunya apa, setelah Ramadan semua rezeki dibuka, rezekinya gampang. Kuncinya di bulan Ramadan. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini justru kita jadikan sibuk dengan selain Allah. Kalau pengen kita mendapatkan rezeki, rezeki dari siapa sih? Dari Allah. Sudahlah, mendekatlah kepada Allah di bulan Ramadan, serius dengan Allah, maka nanti akan dibuka pintu rezekimu di Ramadan. Man fattara fihi shaiman, yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, memberikan buka. Ini harus menjadi tradisi baik, tukar menukar makanan. Dan dianjurkan, disunnahkan kalau Anda diberi makanan oleh orang lain, dahulukan makanan pemberian dari orang tersebut, agar orang yang memberikan kepada Anda mendapatkan pahala besar dan pengampunan dari Allah. Biarpun makanan Anda lebih enak. Jadi karena saudara Anda mengirim kepada Anda karena ingin dimakan oleh Anda, agar mendapatkan pahala puasa Anda. Kalau puasa Anda jelas, karena Anda yang berpuasa, Anda mendapatkan pahala. Tapi di saat Anda memakan kurma dari tetangga Anda, tetangga Anda mendapatkan pahala Anda. Dan ternyata Anda pun mengirim kepada tetangga makanan yang serupa dimakan oleh tetangga, maka Anda pun mendapatkan pahala seperti yang didapat tetangga Anda. Dan menumbuhkan makna cinta juga. Lebih dari itu, ini kana mafiratan lidzunubihi, menjadi sebab diampuni dosa Allah. Kalau Anda berikan buka kepada orang lain, maka itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa Anda. Wa itqa raqabatin minan nari, dan menjadi sebab Allah membebaskan kita dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, lebih dari itu, kita itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tadi. Kalau kita memberikan buka kepada seseorang, maka pahala orang yang berpuasa tersebut utuh. Dan kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Min ghairi ayyan qussa min ajrihi syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala yang berpuasa. Gara-gara makan kurma yang kita beri, kita dapat utuh pahalanya dia. Dan pahalanya dia pun tidak berkurang sedikit pun. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna, tidak semua dari kami ini, yajidu ma yufattiru shaima, tidak semua dari kami itu mempunyai sesuatu untuk memberikan buka saudaranya yang berpuasa. Tidak semua dari kami itu ada ya Rasulullah, tidak semuanya punya. Faqala Rasulullah, Rasulullah SAW menjawab, yu'tillahu hadzat tawaba, Allah akan berikan pahala tadi. Man fattara shaiman, orang yang bisa memberikan buka orang yang berpuasa, ala tamratin, biarpun hanya satu biji kurma. Satu biji kurma. Jadi, cuman jangan salah paham lagi. Duitnya jutaan, ngasihnya satu biji kurma. Pelit namanya itu. Ini satu biji kurma tadi untuk siapa? Yang enggak punya, yang lainnya. Punyanya cuman satu biji kurma. Tetangga biji kurma. Ya ada kolak, ada agar, ada kue, ada ini. Seperti itu tentunya. Tapi yang enggak punya, saya enggak punya duit untuk beli kue dan sebagainya. Ya sudah, biarpun satu biji kurma. Awala syarbati ma'in, kirim segelas air. Seteguk air bahkan. Karena punyanya seteguk air. Aw madqati labanin, atau ya sudah, satu sumput, satu sendok susu. Artinya apa? Pol enggak mampu. Tapi jangan sampai tidak memberi orang lain buka. Sefakir-fakir dirimu, berusaha lo untuk bisa memberi orang lain agar berbuka dengan pemberianmu. Allah. Di balik ini semua adalah keindahan. Di balik ini semua adalah cinta dan kasih sayang. Di balik ini semua adalah penghargaan Allah. Ini perlu dibudayakan yang demikian itu. Mungkin tetangga sebelah besok, tetangga sebelah lagi besok, coba indah. Dan bahkan ada tradisi ini dihafal oleh anak-anak kecil. Anak kecil kan biasa menghafal kue dari sana yang paling bagus. Itu ibu sana biasanya kuenya apem enak atau bolu apa enak. Biarpun di rumahnya banyak makanan, kadang-kadang terkesan dengan hal-hal yang demikian itu. Dan ajarilah anak-anakmu untuk menghargai pemberian dari orang. Bukan diajari tamak, tidak. Menghargai. Dan diingatkan nak, coba cicipi makanan tetanggamu. Kenapa? Biar dia mendapatkan pahala. Dengan cinta. Tidak tahu itu. Kalau di kampung kita masih sering menemukan yang demikian itu. Di kota bagaimana kisahnya? Orang tetangga sebelah aja tidak tahu. Mulai besok harus perkenalan. Assalamualaikum. Tetangga sebelahnya tak taunya mungkin sama-sama ngaji. Ya Allah, gayung bersambut. Tapi lu sudah enggak ngaji, curiga, hawanya apain? Ada apa? Terus apa? Jangan dimakan. Tetangga ahli iman adalah ahli iman insyaallah. Budayakan yang baik hal-hal yang seperti ini. Buahnya adalah keindahan. Apalagi yang sudah kenal. Kerabat, biasa. Biarpun ada permusuhan, akan luntur itu permusuhan, hilang. Mungkin hari pertama ditolak kita, mungkin tidak senang dengan pemberian kita, cuek, jangan peduli, besok kirim lagi. Panen buah potong, bagi dua, bagi tiga, bagi empat. Biasakan dengan budaya baik yang semacam ini. Lihat, diajarkan, khususnya kita mulai di bulan Ramadan. Dan momen baik, kalau di luar Ramadan mungkin orang menganggap, ada apa ini? Kalau Ramadan kan sudah umum, ngasih ta'jil bahasa kita. Ta'jil itu ta'ain jim, ta'jil itu bersegera berbuka, takjil untuk cepat buka, takjil. Cuman kadang-kadang bahasa Jawa ainnya hilang jadi tajilan, ya tidak apa-apa sudah, tak jadi-jadinya. Yang penting makanannya, masalah kalimatnya boleh dirubah. Ini adalah hal yang baik, coba anda amalkan, indah coba. Anda dengan ponakan, dengan sepupu, dengan saudara, indah. Dan juga yang perlu diingat bahwasanya, jangan ragu untuk memberi. Mungkin menurut anda memang mungkin orang itu tidak senang, oh belum tentu. Jadi apa yang anda mampu sudah berikan, nanti yang menjadikan senang itu Allah. Jangan orang kaya menentang orang kaya, wah gak pantas saya beri itu, oh belum tentu. Saya nyunya ketela rebus dan sebagainya. Orang kaya ya tau-taunya dari Jawa Timur yang dulu masa kecilnya biasa ketela rebus, alhamdulillah saya nyari ketela gak ada, dapat ketela rebus. Jadi kiriman, wah Gatot sama Tiwul ya. Mungkin anda punya nasi jagung, kirim. Waduh, ya Allah, sudah 10 tahun gak manasan jagung. Senang ternyata. Padahal menurut anda kayaknya, wah pantas enggak saya berikan kepada orang kaya itu. Anda tidak ngerti itu semuanya. Mungkin dia merindukan. Cuman karena sibuknya orang kaya, gak sempat ngurusi Gatot, Tiwul sama nasi ampok. Tapi mungkin dia yang rindu, gak ngerti. Karena orang-orang dari daerah sana tuh. Jawa mana gitu. Intinya bahwasanya berikan dengan hati anda. Berikan dengan hati anda. Saya ingin memberikan bismillah karena Allah. Kita punya tetangga, Allah yarhamah, sudah meninggal. Itu kalau biasanya kalau di kampung itu sebelum Ramadan itu ada namanya megangan, itu ngasih berkat dan sebagainya. Kita masih ingat ada satu ibu kalau masak pasti enak. Dulu tuh masih kalau nasi berkat itu, nasi Ramadan sebelum Ramadan tuh pakai pakai. Sekarang zaman modern sudah enggak seni lagi itu. Biasanya sekarang sudah pakai panci-panci modern plastik. Itu enggak pakai daun yang di model begitu. Kemudian hanya ingkungnya atau ayam yang dipanggang sehingga harum begitu. Ada satu ibu, almarhum beliau adalah seorang tukang pijet. Kalau masak tuh enak, sudah. Bahkan kalau di masjid pun masih ingat miliknya orang itu yang dicari-cari itu. Oh, ini. Padahal ya begitu saja masaknya. Padahal di dalamnya hanya ada urap atau serondeng sedikit, kemudian ada masa ngomongin makanan sekarang. Artinya apa? Anda jangan ragu untuk memberi kepada orang lain. Jangan, wah orang kaya nanti gak mau dengan makanan saya. Kenapa Anda prasangka buruk? Mungkin dia orang kaya yang beriman akan menikmati makanan yang Anda beri. Mungkin dia sudah bosan dengan ken-ken sama ger-ger itu, sudah pusing semuanya itu. Pengen yang bakar-bakaran atau rebus-rebusan mungkin. Jadi maksudnya harus gugah saat ini. Mulailah malam ini juga. Ada kelebihan, kirim. Kalaupun seandainya dia dimakan kok dibuang pun, Anda dapat pahala. Itu yang paling penting, selesai. Dari Allah Subhanahu wa taala. Niat Anda baik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrun awwaluhu rahmatun. Ini bulan permulaannya adalah rahmat. Dan rahmat Allah ada setiap malam. Cuman kalau sudah disebut seperti itu artinya apa? Tambahan rahmat. Rahmat ada setiap detik ada rahmat kok. Di awal Ramadan rahmat, pertengahan juga ada rahmat, akhirnya juga ada rahmat. Cuman jika disebut seperti itu artinya apa? Sesuatu yang lebih. Maksudnya Allah melihat. Nah, setiap hari Allah melihat. Berarti ada sesuatu yang lebih rahmat tambahan. Wa usautuhu maghfirah, di pertengahannya adalah pengampunan dari Allah. Loh, dari kan diriwayatkan dalam hadis Nabi, setiap malam pun pengampunan dari Allah. Cuman kalau sudah disebut seperti ini ada tambahan lagi. Wa akhiru itku minan nari, dan itu disebutkan tadi, ngasih buka saja menjadi sebab dibebaskan dari neraka. Kenapa kok harus 10 akhir pembebasan neraka? Artinya 10 akhir ada tambahan. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan itu semuanya. Man khaffafa an mamlukihi ilmu, berat, hebat, yang meringankan budaknya, fihi, di bulan Ramadan, pegawaimu tolong diringankan, biarpun Anda kurangi setengah jam dari jam kerjanya, Anda kurangi sedikit untuk mendapatkan sanjungan dari Rasulullah ini. Pembantu kita, kita kurangi, yang biasa nyuci setiap hari dua hari sekali deh, atau jamnya dikurangi, apakah jam istirahatnya ditambah atau jam kerjanya dikurangi. Yang penting ada kiat kita untuk meringankan beban orang tersebut yang bekerja dengan kita, dan tidak akan mengurangi hasil penghasilan Anda, percaya. Misalnya ada orang bekerja jam 1 siang istirahat, jam 12 istirahat sampai jam 1. Ya Ramadan tambah setengah 2 deh. Setengah 2 biar kalau mau tidur cukuplah. Tidak akan mengurangi hasil kerja. Akan tapi kita mendapatkan sanjungan dari Rasulullah. Barang siapa yang meringankan beban budaknya atau siapapun yang bekerja dengannya, pembantunya, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dia. Wa a'taqahu minan nari, dan Allah akan bebaskan dari api neraka. Kemudian setelah itu, wastakthiru, perbanyaklah olehmu hai orang-orang yang beriman, fihi, di bulan Ramadan, min arba'i khisalin, dengan 4 hal. Berbanyaklah dengan 4 hal. Khoslataini, ini 2 hal, turduna bihima rabbakum, 2 hal ini menjadikan sebab Allah ridho kepadamu. Wa khoslataini, ini dan 2 hal, laghina bikum anhuma, yang engkau sangat membutuhkannya. 2 hal menjadi sebab Allah ridho, 2 hal yang sangat Anda butuhkan. Fa amal khoslatani latani turduna bihima rabbakum. Dua hal yang menjadikan Tuhanmu itu ridho adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, kamu bersyahadat. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tastaghfirunahu, dan memohon ampun kepada Allah. Syahadat dan mohon ampun kepada Allah. Ammal khoslatani, adapun dua hal, lahi nabikum anhuma, yang engkau sangat membutuhkannya adalah fatas'alunallaha al-jannata, engkau minta surga. Wa ta'uduna bihi minan nar, dan minta perlindungan dari api neraka. Empat. Minta surga, jauhkan dari api neraka. Empat. Syahadat, istighfar, minta surga, minta neraka. Ini bimbingan dari Nabi. Nah, itulah yang selama ini kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, syahadat istighfar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Anda sudah membaca setiap hari, hadisnya baru dibaca sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Alhamdulillah sudah ngamalkan. Tinggal dilanjutkan, perbanyaklah dengan doa itu. Adapun tambah Allahumma innaka 'afuwun, doa selanjutnya nanti akan ada riwayat di sini. Itu adalah hadis dari Siti Aisyah waktu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku baca kalau ketemu Lailatul Qadar? Jadi untuk menyambut Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna, untuk menyambut Lailatul Qadar. Waman saqa shaiman, barang siapa memberikan minum seorang yang berpuasa, sakahullahu, maka Allah akan berikan minum orang tersebut, min haudi, dari telaga khususku, telaga bagi dan Nabi. Ini adalah telaga yang terbentang sebelum menyeberang Siratul Mustaqim. Syarbatan, dengan tekuan, la yatma'u hatta yadkhulal jannah, enggak akan haus lagi sampai masuk surga. Allah. Qala al-Hafidz al-Mundhiri, kata Imam al-Mundhiri, rawahu Ibnu Khuzaimah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Cukup kalau seandainya tadi tidak kita bahas tentang Ali bin Zaid bin Jut'an, kalau seandainya kita percaya dengan Ibnu Khuzaimah, ternyata Ibnu Khuzaimah mengumpulkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Artinya beliau juga seperti Imam Bukhari, tidak akan masuk ke dalam bukunya kecuali sesuatu yang diduga sahih menurut beliau. Sudah cukup dengan Ibnu Khuzaimah. Biarpun para mulah muhadithin mengatakan Ibnu Khuzaimah adalah orang yang tasahul ngentengkan dalam urusan tasahih hadith. Akan tapi, dengan percaya, kita akan lebih beruntung sehingga kita mengamalkannya. Adapun empat doa tadi, itu kalau seandainya enggak pakai hadith ini, ini sudah merupakan perintah dari Rasulullah, bersyahadat, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, beristighfar, banyak perintah istighfar, minta surga, minta neraka. Ada di antaranya doa Ramadan yang kita bagi-bagi dalam selebaran, mohon dibaca ulang dan difahamkan kepada orang lain. Inilah yang bisa kita pelajari dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis panjang yang sangat masyhur yang diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi, wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.